sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suruh agar ku tak sesat di jalan. Katakan Yesus terbesar. Katakan dia cintaku, dia sembuhkan, dia ampuni dan beri. Dapat menghiburku, tak seorang pun dapat.